Berarti yusabbih. Ini yang tadi yang saya sampaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum, thumma yukabbir hina yarka'u, thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamdu, thumma yukabbir hina yahwi sajidan, thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbir hina yasjudu, thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hina aw hatta yadhiyaha, wa yukabbir hina yaqumu min as-sintaini ba'da al-julus. Di hadis yang ini, yang berikutnya, hadis Abi Hurairah tadi yang saya katakan bahwa ada tempat yang keempat disunnahkannya kita mengangkat tangan. Kalau di dalam hadis yang sebelumnya, di dalam hadis Abdullah ibn Umar ada tiga tempat. Waktu pertama takbiratul ihram, mengangkat tangan Allahu Akbar. Kemudian ketika akan bersujud, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Kemudian ketika mengangkat dari ruku, ketika berruku dan akan mengangkat dari ruku, keduanya mengangkat tangan juga dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berarti sudah tiga. Di hadis yang sekarang akan ditambah. Kita lanjutkan. Dari Abi Hurairah yang Allah telah meridainya, bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri menuju salatnya, yukabbir. Coba langsung bertakbir. Ya. Thumma yukabbir hina yarka'. Kemudian juga bertakbir ketika mau berruku. Kemudian ketika mengangkat sulb, ini tulang punggung. Mengangkat tulang punggungnya dari ruku, juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Thumma yaqul wa huwa qa'im, kemudian dia berkata dalam keadaan dia berdiri, rabbana walakal hamdu. Sampai berikutnya, rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban. Doa i'tidal. Thumma yukabbir hina yahwi sajidan, juga bertakbir mengatakan Allahu Akbar ketika dia turun bersujud, tetapi tidak mengangkat tangannya ketika akan turun ke sujud. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah yang kemarin malam kita baca. Thumma yukabbir hina yarfa ra'sahu, juga bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud duduk di antara dua sujud. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ada dua cara duduk di antara dua sujud. Yang pertama dan itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana biasanya kita duduk. Duduk di atas kaki yang kiri. Ya. Kemudian yang kedua, bolehnya kita duduk maksudnya di atas tumit kita. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tetapi yang kedua ini jarang dilakukan. Walaupun sekali-kali supaya tidak dilupakan sunnah ini dan supaya tidak diasingkan juga, perlu dihidupkan sekali-kali. Kadang-kadang kita sholat duduk seperti itu. Kemudian ketika juga akan bersujud berikutnya, beliau bertakbir juga mengatakan Allahu Akbar dan melakukan yang seperti itu di dalam setiap rakaat di dalam sholatnya sampai beliau menyelesaikan sholatnya. Kemudian ya, wa yukabbir hina yaqumu min as-sintaini ba'da al-julus. Kemudian bertakbir juga ketika mengangkat berdiri dari tahiyat awal daripada salat yang ada dua tahiyatnya. Juga mengatakan berdiri Allahu Akbar. Di sini hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib dijelaskan ini lebih jelas lagi dengan mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Ketika bangun dari tasyahud al-awwal. Tasyahud yang pertama. Disunahkan kita mengangkat tangannya juga. Ini berarti ada empat tempat diangkatnya tangan di waktu sholat dengan dua cara yang sudah kita ketahui kemarin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, ada yang perlu disampaikan. Kalau itu takbiratul ihram, takbiratul ihram yaitu sebelum masuk salat akan memasuki salat. Ini ada beberapa cara yang disebutkan oleh Rasulullah atau oleh para sahabatnya menukil dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga cara tersebut, yang pertama adalah kalau takbiratul ihram ya. Ini waktu takbiratul ihram saja. Kalau yang lainnya nanti kita jelaskan. Takbiratul ihram ada tiga cara. Yang pertama yaitu hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara yang pertama itu dilakukan mengangkat tangannya ketika bersamaan dengan takbirnya. Ini yang pertama. Ketika mengangkat tangan bersamaan dengan takbir, Allahu Akbar. Atau yang cara yang kedua, Allahu Akbar. Ini cara yang pertama dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Malik bin Suwairid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya setelah takbir. Perlu kita tanyakan kenapa kok berbeda-beda riwayatnya. Yang jelas bahwa para sahabat itu bersolat bersama Rasulullah lebih dari 10 tahun. Sehari 5 waktu berarti sebulannya sudah 150 solat. Kalau bulannya 30 hari, berarti setahunnya tinggal kalikan lagi. Berarti tiap hari mereka menyaksikan. Bahkan beberapa sahabat yang dari tempat lain itu datang ke negeri Madinah rombongan, khususnya para pemuda. Itu datang misalkan dari negeri Taif menuju Madinah, menginap di negeri Madinah 20 hari untuk ingin melihat Rasulullah bagaimana salat. Jadi Rasulullah ketika salat sunnah diperhatikan oleh mereka, dilihat dari kanan, kiri. Ketika salat berjamaah juga dilihat. Bahwa kenapa Rasulullah kalau mau salat beliau mengatakan istawu taqarabu wa'tadilu tarasu. Mengatakan begitu, direkam oleh mereka. La taj'u furjatan li syaitan, jangan dibiarkan lubang sedikit pun untuk syaitan. Itu dicatat oleh mereka. Kata Ja'far, tentunya hafalan mereka itu betul-betul kuat. Dan dihafal. 20 hari beli mereka itu melihat bagaimana sholatnya Rasulullah, sujudnya, rukuknya. Nah, sebagian para sahabat ada yang menyaksikan Rasulullah satu hari sholatnya takbirnya bersama. Allahu Akbar. Seperti hadis Ibnu Umar. Ya, khususnya Ibnu Umar ini karena kakaknya itu adalah istri Rasulullah yaitu Hafsah. Jadi Ibnu Umar itu ipar Rasulullah. Itu kadang-kadang sering datang ke Rasulullah ketika menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah kalau salat malam dilihat oleh Ibnu Umar masih mudanya dia. Ibnu Abbas juga kakak atau adik dari ibu Ibnu Abbas itu apa namanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khal itu istri Rasulullah Maimunah. Kata Ibnu Abbas, "Bitu lailan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda khalati Maimunah." Saya tidur di tempat Maimunah, khalati. Khalati itu apa ya? Saudara ibu. Iya. Khalati, al-muhim. itu tidur di dalam menyaksikan Rasulullah kalau sholat malam, dilihat oleh Ibnu Abbas, bacaan Qur'annya apa yang dibaca, berapa lama sujudnya, berapa lama rukuknya, diikuti terus oleh para sahabat. Dan itulah yang sampai kepada kita. Sehingga kadang-kadang Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, kali Ibnu Umar menyaksikan kalau bertakbir, Allahu Akbar, bersama. Terus Malik Ibnu Huwairis, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah juga kalau bertakbir kadang-kadang mengatakan, Allahu Akbar, baru bergerak. Ini cara yang kedua. Ya. Cara yang kedua, Rasulullah mengatakan takbir dulu, kemudian baru menggerakkan tangannya. Yang ketiga, hadis yang ketiga yaitu hadis Ibnu Umar juga. Hadis Ibnu Umar juga. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah juga kadang-kadang kalau bertakbir itu mengangkat tangannya dulu baru mengatakan takbir. Allahu Akbar. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita melalui para murid-muridnya yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Ini kalau takbiratul ihram ada tiga cara. Silakan apa yang mau dilakukan. Semuanya hadisnya sahih, tidak dipertentangkan oleh para ulama. Kemudian kalau sekarang ketika ruku dan sujud dan ketika bangkit, hadis tadi yang kita baca, coba kita kembali baca. Dan kita akan tahu jawabannya. Kana idza qala illa qama ila shalah yukabbir hina yaqumu thumma yukabbir hina yarja'u. Kalimat hina itu berarti di dalam bahasa Indonesia ketika. Bertakbir ketika mau berruku. Ya. Ketika berruku bertakbir. Ketika bersujud bertakbir. Sehingga walaupun tentunya saya katakan bahwa masih ada khilaf di antara para ulama memahami ini, tetapi kebanyakan dari kalangan ulama mengatakan ketika kita akan bersujud atau berruku kita bertakbir Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Ketika akan bersujud juga Allah bersanan bergeraknya itu mengatakan Allahu Akbar. Sehingga wallahu alam bisawab, yang lebih saya yakini dari hadis ini dan juga hadis yang lainnya menjelaskan bahwa takbir itu diucapkan bersamaan dengan gerakannya itu perpindahan. Oleh karena itu diberi bab oleh para ulama, bab takbiratul intiqal. Bahasanya begitu, bab takbiratul intiqal. Apa al-intiqal itu artinya? Yaitu takbir perpindahan. Diberi nama seperti itu. Sehingga tetapi saya tetap mengatakan bahwa yang mereka meyakini bahwa bertakbirnya itu sebelum beruku misalnya Allahu Akbar baru beruku, dan ya Allahu liman hamidah baru berdiri, ya, kemudian turun dulu atau mengatakan Allahu Akbar baru bersujud, tidak bisa kita salahkan 100% karena memang juga permasalahan seperti itu. Tetapi dari hadis yang lebih banyak lebih condong ke arah itu, yaitu mengatakan takbir bersama dengan bergeraknya badan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya. Biasanya kan kalau duduk berdiri itu kan takbirnya kan macam Allah. Ya. Pak ada juga yang biasa nafas. Bagaimana terkait antara nafas dan jadi kan ada orang pendek kan. Yang jelas Allah mengatakan di Al-Quran, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin semampu kalian. Ya. Kita sudah berusaha kalau toh sakit, ya apa namanya, atau tidak mampu bernafas, itu tidak jadi masalah insyaallah. Kemudian beruku, saya lihat beberapa orang tua mungkin maaf saja ya, itu enggak bisa meluruskan apa lutut, beda dengan anak-anak muda. Anak-anak tua, orang tua itu kalau bersujud beruku agak begini sedikit karena tidak kuat ini apa lututnya. Tetap kita katakan bahwa Allah mengatakan kastaghfirullaha mastata'tum, di ayat yang lain mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak Allah bebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, maka begitulah. Sampai hadis Mu'adz ibn Jabal ketika seorang anak muda yang keluar dari sholat berjamaah enggak kuat, Mu'adz mengimani terlalu panjang. Ya, enggak terlalu panjang, misalkan terlalu panjang karena baca surat Al-Baqarah atau Al-Qur'an. Mengatakan, ya Rasulullah, Mu'adz ini begini-begini sholatnya. Orang-orang Badui itu kalau bertanya tidak sungkan kepada Rasulullah. Sehingga para sahabat gembira kalau ada orang Badui datang. Orang gunung datang, kita datang kepada Rasulullah itu senang. Kenapa? Para sahabat agak malu mau bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa perkara. Kalau mereka enggak, langsung mengatakan, ya Muhammad, akhbirni, ya, wahai Muhammad, dipegang ontanya Rasulullah ketika ini, diberikan. Rasulullah lagi berjalan ini, dipegang oleh mereka orang-orang Badui ini. Ya karena memang adatnya seperti itu, kebiasaannya orang-orang keras. Coba beritahu saya, ajarin masalah ini. Ya Rasulullah sabar, mengajari ya begini, begini, begini. Ketika ada orang yang kencing di masjid, orang Arabi, orang gunung, kalau di kita, ini orang padang pasir itu ke arah sana 1000 km, enggak ada kota, 1000 km ke sana tidak ada kota, bayangkan hidupnya dengan onta, dengan kambing, ya. Begitu kehidupannya, enggak kenal apa-apa, tapi orangnya pemurah. Itu datang ke Rasulullah diantaranya di sholat, terus mengadu kepada Rasulullah, ini enggak kuat saya Rasulullah, sholatnya muat terlalu panjang, saya keluar akhirnya. Terus Rasulullah tanya, kamu kalau sholat gimana biasanya kamu sholat? Ya kalau sholat, saya bertakbir, kemudian saya membaca istifsah, yaitu doa sebelum Al-Fatihah, kemudian saya membaca Al-Fatihah, kemudian saya ruku. Ya. Rasulullah menjaga perasaan orang ini. Tetapi selama itu bukan sesuatu yang dilarang. Ya saudara, kalau kamu sholat, gak apa-apa lah. Sholat langsung habis Fatihah, terus ruku, gak apa-apa, kata Rasulullah. Diambil dalil dari hadis ini, bolehnya atau tidak wajibnya membaca surat selesai Fatihah, tetapi hukumnya sunnah, mustahab, disukai, ya, dari hadis ini. Sehingga begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang, kepada Mu'adz, padahal Mu'adz ini orang yang berilmu, tapi dimarahi oleh Rasulullah kejadian itu. Ya. Ketika ada seorang Arabi juga, Arabi itu tadi, Badui, datang ke masjid terus kencing di salah satu pojok masjid. Kencing. Buang air kecil. Ya Badui orang gunung gak ngerti. Dan masjid Rasulullah gak ada lantainya kayak begini. Ya. Itu dari tanah. Kalau Rasulullah sujud dulu mesti membersihkan tanah selesai sholat. Begini dibersihkan. Kadang-kadang sujud pas kena air. Ya. Kalau pas hujan itu masuk kadang-kadang. Itu Badui ini kencing, kemudian para sahabat yang lainnya sudah marah, khususnya Umar bin Khattab, ya, melihat seperti ini Umar gak tahan sudah ini, mau dipegang oleh Umar, masjid kok kencing di masjid. Tapi Rasulullah bilang, jangan dulu, berhenti kalian, jangan, biar selesai kencingnya, ya. Karena kalau ditegur, nanti tambah banyak, tambah kesana kemari. Rasulullah bilang, jangan dulu. Para sahabat juga, Rasulullah, ini kencing di masjid. Ya, sudah para sahabat marah, sebagiannya sudah mau memenggal lehernya, tetapi Rasulullah bilang tidak. Ketika selesai, kencing terus dipanggil oleh Rasulullah orang ini. Dinasihati dengan baik. Coba kalau yang melakukan itu Abu Hurairah, yang melakukan seperti itu, ya benar-benar dipenggal sama Umar bin Khattab. Ya, karena Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang berilmu. Ya, tetapi karena ini orang Badui, Rasulullah panggil, ini masjid dibangun hanya untuk zikrullah, untuk sholat, tidak boleh yang seperti ini. Orang Badui mendengar Rasulullah berbuat baik seperti itu, langsung dia berdoa dengan doanya. Bayangkan itu bagi orang Badui, ya, doanya bagaimana? Bahasa Arabnya orang Badui itu masih murni. Dia bilang, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Doanya, ya Allah beri rahmat saya dan Muhammad, ya, dan jangan diberi rahmat selain kami berdua. Akhirnya Dia namanya Badui. Orang gunung diberi kekerasan, akhirnya dia tersinggung. Ya, Rasulullah kayaknya dia tegur, jangan. Rahmat Allah itu luas. Ya, semua kita harus dapat rahmat. Akhirnya dia diam, dingin hatinya. Ya, ini seharusnya kita memperlakukan kaum muslimin seperti ini. Sebagian kaum muslimin benar-benar tidak mengerti. Ya, harus diperlakukan seperti itu. Tetapi ketika salah, Siti Aisyah, ketika Rasulullah datang dari bepergian, Siti Aisyah ingin menyambut Rasulullah sebagai seorang istri. Kalau Rasulullah itu mau datang sebelum masuk ke Madinah, biasanya diberitahu diutus seorang bahwa Rasulullah akan datang, sehingga istrinya pakai baju yang bagus, mandi, pakai minyak wangi, tidak bawa berambang goreng lagi, ya, siap-siap untuk menyambut suaminya, dibukakan bajunya, sepatunya, semuanya. Aisyah siap-siap rumahnya, kordennya dipasang. Ketika masuk ke rumah, tiba-tiba di korden itu ada gambarnya, gambar binatang, ya, sesuatu yang hidup bernyawa. Tiba-tiba Rasulullah marah dan bermuka merah, tidak mau masuk rumah. Akhirnya Aisyah paham, ada apa yang, peran apa yang saya lakukan? Ya, karena Aisyah sudah dididik oleh Rasulullah, bisa diperlakukan dengan keras. Tetapi kalau Badui langsung doanya seperti tadi, sampai Nabi Muhammad didoakan nggak dapat rahmat nanti oleh Badui. Tapi ini istrinya yang sudah dididik, marah Rasulullah dan muka merah, akhirnya disuruh turunkan korden itu, turunkan dan potong. Korden itu dipotong-potong sampai berubah gambar itu menjadi hilang dan dijadikan bungkus atau bantal. Dijadikan bungkus, bantal, dan gambarnya itu terpotong-potong. Nanti kita akan belajar khusus di Riyadhus Shalihin yang di subuh pagi hari, dan khusus tentang masalah ini. Tetapi yang tidak kita ambil, yang kita petik dari sini, bahwa memang para sahabat ini bergabung dengan Rasulullah, mencontoh Rasulullah, melihat sholatnya dan gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para istrinya di rumah juga, bagaimana tidurnya Rasulullah, dilihat para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para mahasiswi, ya kiranya mahasiswi yang betul-betul mencatat, direkam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di masjid atau ketika pertempuran, semuanya cara berjalannya diikuti, dilihat Rasulullah. Ini semua didikan Rasulullah kepada para sahabatnya, benar-benar pendidikan yang dilahirkan oleh wahyu, ya, melahirkan para pahlawan, melahirkan orang-orang salihin, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka semua dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah menyelesaikan hadis yang kelima dari bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok insyaallah kita lanjutkan karena waktu sudah masuk waktu Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka lembaran-lembaran dari kitab yang kita kaji ini, mungkin saya ingin mengingatkan saya pribadi, kemudian para hadirin, bahwa mengingat begitu deratnya usaha dari pihak yang menginginkan untuk kita lenyap dari jalan Allah dan lenyap dari ketakwaan, serta pihak yang selalu menyeret kita kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu maksiat yang zahir, yang nampak, atau yang batin. Yang zahir, ya, yang seperti kita kenal, yang batin seperti penyakit-penyakit riya, ingin dilihat, kemudian as-sum'ah, ingin didengar oleh pihak lain, kemudian penyakit al-hasad, yaitu dengki, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit batin yang tersembunyi. Tiap waktu kita diseret ke sana. Maka obat satu-satunya untuk itu semua adalah bagaimana yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sering kita dengar tetapi tidak bosan-bosannya kita mengingatkan, yaitu badiru bil a'mali fitanan ka fita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Artinya jangan ditunda-tunda. Fitanan, fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam. Dalam arti potongan-potongan malam itu yang di dalamnya seseorang tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang batil. Tidak bisa lagi membedakan mana jalan yang selamat dan mana jalan yang bisa mencelakakan dia, kecuali dengan cahaya, cahaya yang bisa menuntun mereka kepada jalan yang benar. Cahaya itu adalah amalan-amalan soleh yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini obat untuk menghadapi fitnah. Subhanallah, fitnah terlalu besar yang kita hadapi. Para hadirin yang saya muliakan, toh kita beramal ini kita hanya berharap rahmat Allah. Kita beramal rukuk dan sujud, kemudian amalan-amalan yang lain seperti sedekah, kemudian al-jihad, kemudian al-infaq, kemudian yang lainnya daripada amalan-amalan saleh, qiyamul lail, tahajud, salatul duha, saum, puasa sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya. Kita hanya berusaha beramal. Tetapi kita ingat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad berkata, "Saddidu wa qaribu fa innahu lan yanjua ahadukum bi amalihi." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah berkata dalam hadis ini, saddidu wa qaribu, usahakan kalian itu untuk selalu berada di atas as-sadad, kebenaran. Berusahalah kalian itu untuk mendekati terus kepada sunnah dan tariqah, jalan yang lurus ini. Dan perlu kalian ketahui, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, sesungguhnya tidaklah kalian itu bisa lolos dan berhasil dari azab Allah menuju kepada rahmat Allah, yaitu surga Allah, dengan amalan-amalan kalian. Tidaklah kalian akan berhasil dengan itu. Artinya amalan yang kita kerjakan ini bukan dialah yang akan membawakan kita kepada keberhasilan. Para sahabat bertanya-tanya, juga engkau ya Rasulullah tidak bisa berhasil dengan amalan-amalan engkau? Kata Rasulullah, wala ana, dan juga ana, saya sendiri tidaklah saya berhasil dengan amalan-amalan yang saya kerjakan. Tetapi Allah telah memberi kepada saya rahmat dan melingkupi kepada saya, melingkupi saya dengan rahmat dan keutamaan serta kemuliaan darinya. Kalau ini Nabi Muhammad mengatakan seperti ini dan diucapkan kepada para sahabat, lalu kita di mana? Kita para sahabat amalannya sudah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan mereka tiap hari dibimbing oleh dan diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh itu pun masih dikatakan kalian tidak akan selamat dan berhasil dengan amalan-amalan kalian. Lalu kita di mana yang hati kita ini sudah penuh dengan kemaksiatan? Amalan-amalan kita sudah penuh dengan kemaksiatan. Amalan-amalan kita masih jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya di banyak hal. Lalu jawabannya bagaimana? Para hadirin yang saya muliakan, tetapi ini tidak membuat kita putus asa. Kita terus akan berusaha untuk selalu mengoreksi diri kita. Karena ciri-ciri orang yang muhsinin, ciri-ciri orang yang muttaqin, itu selalu mengoreksi amalannya setiap harinya. Bukan orang muttaqin itu tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan. Jadi orang yang muttaqin itu kalau jatuh dan menimpa padanya kemaksiatan, dia langsung ingat kepada Allah dan dia tidak melanjutkan perbuatan itu tadi. Sebagaimana Allah firmankan di Al-Qur'an, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka-mereka orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang ketika mereka itu berbuat suatu kesejian, kemaksiatan, langsung ingat Allah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala diantara namanya As-Sami', yang maha mendengar. Sekecil apapun suara itu, jangan dikira bahwa Allah tidak mendengar. Allah maha mendengar. Seorang wanita ketika datang kepada Rasulullah mengadu tentang suaminya yang membuali dia. Suaminya membuali dia di rumahnya. Kemudian mengadu wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Membicarakan tentang kesalahan kezaliman-kezaliman suaminya. Di saat itu pula turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Telah Allah mendengar, "Qad sami'a Allahu qawla allati," perkataan-perkataan perempuan yang mengadu kepada engkau ya Muhammad dan berdiskusi bersama engkau tentang suaminya. Aisyah mengatakan, Siti Aisyah, "Wallahi, demi Allah," kata Aisyah,